Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizakumullah. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita semua dan kesempatan untuk bisa berkumpul di rumah kita masing-masing tentunya dalam mendengar kajian ataupun kajian yang dipancarkan lewat media radio streaming Da'wah Indramayu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi dan menjadikan amalan ini ibadah dan diterima di sisi-Nya subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali akan melanjutkan kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan. Kita sampai kepada pembahasan dari babu ma la yajuzu minal la'ibi wal muzah. Namun kita sekadar mengingatkan riwayat sebelumnya yang memang penting untuk kita saling ingat mengingatkan dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala bi muslimin uklah fa innallaha yud'imuhu mithlaha min jahannam wa man kusiya bi rajulin muslim fa innallaha azza wa jalla yaksuhu min jahannam wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin fa inna allaha yakum bihi maqamariya'in wa sum'atin yawmal qiyamah." Qala fi ta'liq, atau dikatakan dalam ta'liq riwayat ini, "Man akala bi muslimin uklah huwa ar-rajul yakunu sadiqan li ahadin thumma yadhhaba ila aduhi fayatakallama fihi bighairil jamil liyujizahu alayhi bijaizah fa'at'amahu dhalika al'adu ukla aw kasahu thawban fala yubarika lahu fihi bal yu'adzab bihi." Tentunya riwayat ini sangat penting berkaitan dengan muamalah antara sesama muslim, juga berkaitan dengan bagaimana seorang melihat betapa pentingnya persaudaraan itu dan haramnya merusaknya dikarenakan dengan maksud dan tujuan duniawi. Dalam riwayat ini disebutkan sebagaimana sudah kita dengarkan tentunya, ya walaupun tidak panjang lebar, tetapi kita telah mendengarkan secara ringkas. Di sini sekedar mengingatkan oleh Nabi SAW memperingatkan kepada kita, siapa yang dia mencari kanan atau penghasilan daripada dunia untuk menjatuhkan dan untuk menghinakan saudaranya di hadapan musuh-musuhnya atau orang-orang yang berseberangan dengannya, orang-orang yang berselisih dengannya, dengan tujuan agar kita mendapatkan tadi penghasilan dunia, baik itu makanan, pakaian, maka tentunya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab jahannam sebagaimana dalam riwayat. Dia akan dimakankan kalau dia itu berupa makanan yang didapatkan dari neraka jahannam, demikian kalau itu pakaian dari pakaian neraka jahannam, atau yang lain. Karena tentunya balasan yang didapatkan al-jaza ini min jinsil amal, balasan yang dia dapatkan ini sesuai dengan amalnya. Dia melakukan perbuatan yang amat jelek, amat tercela, amat tidak pantas terhadap saudaranya yang seharusnya dia jaga kehormatannya, dia muliakan, dia bela bahkan di hadapan musuh-musuhnya. Tetapi malahan dia mendatangi musuh-musuh temannya atau orang-orang yang tidak suka dengan temannya atau saudaranya atau kawannya, atau orang-orang yang berselisih dengan kawannya ataupun saudaranya tersebut dengan tujuan menjelek-jelekkan saudaranya, dengan tujuan ingin menghinakan, merendahkan saudaranya di hadapan musuh-musuhnya. Maka dengan perbuatannya ini dia mendapatkan sepantasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana tadi sudah disebutkan, sangat tidak pantas. Ini adalah perbuatan menikam dari belakang. Ini adalah perbuatan licik. Ini adalah perbuatan tentunya makar terhadap saudaranya yang kalau seandainya dikatakan di sini dia diazab, maka perbuatan ini tentunya tidak dicintai, tidak disenangi oleh Allah, demikian Rasulnya. Dan kalau Allah dan Rasulnya atau Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, maka tentunya seluruh hamba-hamba Allah di langit dan di bumi tidak pula mencintainya. Kita lihat keterangan ta'liq di sini. Dikatakan huwar rajul yakunu shadiqan li ahadin, dia adalah seorang teman, awan, dekat bahkan terhadap seorang, tsumma yadhhab, kemudian dia yang dianggap kawan, teman, dia bahkan datang ke musuh temannya ila aduwihi fayatakallam fi bighairil jamin. Di mana dia berbicara, membicarakan temannya dengan pembicaraan yang tidak sedap, tidak indah, tidak baik, atau perkataan-perkataan yang tidak selayaknya, jelek, atau diinginkan dengannya menjatuhkan kehormatannya. Tujuannya tidak ada lain, orang ini berbicara ke musuh temannya ini, liujizahu alaihi bijaizah, agar dia mendapatkan hadiah. Karena itu dalam riwayat tadi, kalau itu makanan, maka akan dibalas pula nanti di neraka jahanam dengan apa yang semisal. Kalau itu pakaian, demikian pula pakaikan dengan apa yang di neraka jahanam dengan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Fa'atma fa'at'amahu dalikal adu ukla au kasahu tauban. Maka karena laporannya, karena omongannya tentang saudaranya ini di hadapan musuhnya, musuhnya pun bergembira, musuhnya pun menjadi senang, dia pun memberikan hadiah, memberikan dari apa yang perhiasan dunia ataupun harta duniawi, baik itu berupa makanan ataupun pakaian atau yang lainnya. Fala yubarikalah fihi, yang demikian tentunya tidak dibarokahi perbuatannya dan apa yang dia dapatkan, bahkan dia diadab dengannya. Bal yu'adzab bihi. Sebagaimana sudah kita katakan, ini adalah perbuatan yang amat tercela, amat tidak pantas dilakukan seorang muslim, karena jangankan dia itu kawan ataupun teman, dia bukan kawan kita ataupun teman kita dalam rangka untuk mencari kepentingan dunia atau mencari dari sesuatu dari dunia, lantas kita melakukan suatu hal yang tercela, sangat rendah depan mata manusia perbuatan tersebut, maka tentunya siapa yang melakukan perbuatan ini, dia pun akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia dan hamba-hamba Allah. Jadi kalau itu teman, tidak pantas kepada orang lain, tidak pantas apalagi itu teman. Atau bahkan kita tidak boleh berbuat zalim kepada musuh-musuh kita. Kita tidak berbuat perbuatan yang fujur, jahat kepada musuh-musuh kita. Tetapi kita berbuat dengan apa yang dibimbing oleh syariat, diajarkan oleh syariat, dan syariat tidak membimbing hal tadi, tetapi syariat membimbing kita dengan bimbingan yang tentunya lurus berkaitan dengan muamalah kita dengan teman kita atau saudara kita, dan demikian muamalah kita dengan musuh kita. Wallahul musta'an. Namun apa yang disebutkan di sini, melihat realita manusia atau sebagian manusia, didapatkan mereka terjatuh di dalamnya. Tidak segan-segan mereka melakukan hal tersebut dengan semata-mata mendapatkan perhiasan duniawi atau apa yang sedikit daripada dunia. Mereka karena dunia melakukan segalanya, apa yang diharamkan, apa yang dilarang. Wallahul musta'an, yang berkaitan dengan kehormatan saudaranya, berkaitan dengan kehormatan manusia. Mudah-mudahan kita semua tentunya terhindar dari sifat seperti ini dan terhindar dari sifat yang sangat tercela ini. Kemudian potongan atau penggalan yang lain, mangkoma fi rajulin muslim maqama riya'in wa sum'atin fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumil qiyamah. Penggalan yang kedua, bahwa siapa yang dia menampilkan dirinya di hadapan seseorang dengan maksud riya, maksud sum'ah, ataupun dia ingin mendapatkan sesuatu, maka dari dunia, maka tentunya dia akan mendapatkan apa yang setimpal pula, yaitu dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika sesuatu yang tidak ada pada diri seseorang lantas dia berbuat, lantas dia mencoba untuk menampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya karena berharap dipuji, disanjung, dan seterusnya, ini tentunya dia telah mengadakan perdustaan terhadap diri sendiri dan kepada manusia. Karena itu, yang melakukan seperti ini memang pantas untuk diberikan iqab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dia menyebut seorang untuk dengan maksud memuliakan, memberikan keistimewaan kepada orang tersebut dengan apa yang tidak ada pada orang tersebut. Tentunya agar dia mendapatkan sesuatu daripada dunia, maka ini juga akan mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena juga tidak sepantasnya dia mensifatkan seseorang dengan apa yang tidak ada pada sifat orang tersebut, atau tidak ada sifat itu pada orang tersebut. Ini nantinya akan menjadikan orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan, dan mengakibatkan orang tersebut memberat-beratkan dirinya dengan apa yang tidak ada pada dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya dari sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang tercela, sepantasnya bagi kita meninggalkannya. Jadilah kita seorang muslim yang berada dengan hakikatnya sendiri sebagai seorang muslim. Jadilah kita seorang muslim yang tentunya mudah urusannya, tidak memberat-beratkan dirinya, tidak membebankan dirinya dengan apa yang tidak ada pada dirinya, ataupun memberikan dan mensifatkan kepada seseorang dengan apa yang tidak ada pada orang tersebut. Demi Allah, tentunya ini adalah sifat yang tercela dan tidak sepantasnya untuk kita bersifat atau bersifat dengan sifat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini semua dari muamalah antara sesama kita, antara sesama muslim, yang tentunya banyak perkara yang mesti kita luruskan dalam diri kita, atau kita luruskan dalam amalan-amalan kita. Banyak hal yang perlu kita benahi, harus kita perbaiki, karena kita muslim selalu terbuka menerima kebenaran, terbuka dalam menerima kebaikan, kalaupun tentunya kebaikan yang ada itu mungkin terasa berat, kebenarannya ada terasa berat, tetapi siapa yang mudah menerima dan siapa yang bisa menerima kebaikan dan kebenaran, tentunya dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma la yajuzu min al-la'ib wal muzah. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab ada yang tidak diperkenankan ketika kita bermain-main ataupun ketika kita bergaul dari bentuk permainan ataupun candaan ataupun gurauan, ketika kita bergaul, ketika kita bersama dengan saudara kita dalam pergaulan. Jadi babu ma la yajuzu min al-la'ib wal muzah, apa yang tidak sepantasnya, tidak boleh, tidak diperkenankan dari permainan ataupun dari pergaulan. Dan demikian gurauan ataupun candaan. Wallahu a'lam bissawab. An Abdullah ibn Sa'ib an abihi an jaddihi Yazid ibn Sa'id qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani qawlahu aw yani yaqul لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. Disebutkan dalam riwayat di sini, dalam bab ini, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Yazid ibn Sa'id, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, tidak boleh seorang kalian atau tidak diperkenankan kepada kalian dia mengambil barang saudaranya atau kepemilikan saudaranya dalam keadaan dia sekedar bermain-main, bercanda, bergurau. Demikian terlebih lagi kalau itu sungguh-sungguh. Maka apabila seorang mengambil tongkat saudaranya, hendaknya dia mengembalikannya dengan segera. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sebagaimana sudah kita katakan tadi, betapa pentingnya kita menjalankan bimbingan. Seorang muslim dibimbing dengan agamanya, seorang muslim dibimbing dengan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam muamalah sangat sering dan sangat banyak terjadi penyelisihan. Karena itu pula banyak keterangan-keterangan yang berkaitan dengan masalah ini. Tentunya agar kita berjalan dengan baik dan benar, lurus, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Menjauhi apa-apa yang dibenci, apa-apa yang dilarang. Demikian, kita bermaksud bermain, bercanda, bergurau, tetapi hal tersebut tidak diperkenankan ketika kita bergaul. Yaitu dengan maksud bergurau mengambil barang saudara kita, menyembunyi ataupun maksud untuk bercanda dan bermain dengannya, ini dilarang. Karena hal tersebut bisa saja menjadikan saudara kita ini cemas, takut, atau cemas khawatir kepemilikannya hilang. Menjadikan saudara kita ini terberati, menjadikan saudara kita ini terbebani. Walaupun kita tidak ada tujuan maksud untuk mengambil, maksudnya cuma bergurau, bermain dengannya, bersenda gurau dengannya, dengan cara seperti itu, maka ini tidak diperbolehkan oleh agama, tidak diizinkan oleh syariat, tidak diizinkan dengan hadis Nabi ini. Karena seorang muslim dilarang untuk memberikan kekhawatiran, mencemaskan saudaranya. La yahillu li muslim ayurawi musliman. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk membuat takut saudaranya, membuat cemas saudaranya. Yang seharusnya ada membahagiakannya, yang seharusnya ada mengutamakannya, mengedepankannya, membelanya. Seperti apa yang telah kita dengarkan dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membiarkan sedikit pun satu perkara yang membuat cemas, ketakutan, kekhawatiran terhadap kaum muslimin. Baik itu personnya, individu-individu, ataupun jamaah. Tentunya contoh dari Nabi inilah yang pantas untuk kita tiru. Bukan malah kita menakut-nakutkan teman kita, membuat kecemasan, memberikan kekhawatiran kepadanya, dengan sekedar semata-mata kita bermain, bergurau, bercanda dengan ini tidak boleh. Terlebih lagi apabila itu sungguh-sungguh. Ini tentunya tidak boleh. Hal ini diharamkan. Maka apabila itu sampai terjadi, kalaupun hanya sekedar itu adalah aso, itu adalah tongkat, yang tongkat dari sisi harta adalah suatu yang tidak berharga. Tongkat, suatu yang tidak memiliki nilai. Tetapi kalau kita melakukannya dalam rangka memberikan ketakut-takutan, mengkhawatirkan, memberikan kecemasan kepada saudara kita, maka tentunya hal ini adalah suatu yang diharamkan. Suatu yang diharamkan. Padahal itu hanya sekedar tongkat. Bagaimana dengan barang yang lainnya atau kepemilikan yang lainnya? Seorang muslim Bahkan dia membela saudaranya, dia menolong saudaranya. Apa yang kurang dia sempurnakan, apa yang didapatkan dari kekurangan saudaranya dia tutupi, dia sempurnakan. Atau dia baru darahnya dengan kekurangan yang ada, dia tolong saudaranya dengan kesempitan yang ada. Dia merasa senang kalau saudaranya senang, dan dia merasa sedih kalau saudaranya sedih. Demikian seorang muslim. Bukan sebaliknya gambarannya, dia adalah orang yang senang di atas penderitaan saudaranya. Dia adalah orang yang tidak peduli dengan apa penderitaan saudaranya, atau bahkan ketika saudaranya mendapatkan kesenangan, dia adalah orang yang tidak senang ketika saudaranya mendapatkan kesenangan, kebahagiaan tersebut. Wallahul musta'an. Inilah yang diinginkan dengan riwayat ini. Secara ringkas tentunya, bahwa kita tidak boleh bermain-main, bercanda, bergurau dengan saudara kita, dengan apa yang dilarang, apa yang diperingatkan oleh agama, walaupun itu sekadar candaan. Terlebih lagi tentunya itu adalah sungguhan, yang kita juga sama-sama mengetahui kita tidak ingin mendapatkan perlakuan dan perbuatan yang sama. Sehingga kalau kita juga tidak menginginkan dan mendapatkan perbuatan yang sama, demikian pula saudara kita tidak juga menginginkan hal tersebut. Maka kita jaga kehormatan saudara kita, yang artinya kita menjaga kehormatan diri kita sendiri. Saudaraku sekalian, ikhwati hafizakumullah, demikian bimbingan yang kita dengarkan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan tentunya menjadi amal bagi kita, atau ilmu an-nafi' yang kemudian kita amalkan, kita realisasikan berkaitan dengan pergaulan kita, perkawanan kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin atau saudara-saudara kita seiman. Qala rahimahullahu ta'ala, babu dal 'alal khair. Babu dal 'alal khair. Juga yang perlu ingin kami tekankan sebelumnya, bahwa apa yang kita kaji, apa yang kita baca, karena itu datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak ada yang paling kita kedepankan kecuali apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kepentingan diri kita, daripada urusan diri kita dengan apa yang datang dari perkara Allah, bimbingan Allah, demikian perkara atau bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Babud dal 'alal khair, bab yang menunjukkan kepada perbuatan baik, atau yang menunjukkan kepada kebaikan. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqaal, inni 'ubdi'u bi fahmilni. Qala la ajid, walakin ati fulan fala'allahu ay yahmilak. Atahu fahamilahu fa'atan nabi fa'akhbarahu faqala man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fihi. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, inni ubdi'u bi fahmilni. Wahai Nabi Allah, kendaraanku tidak mampu lagi untuk membawaku. Maka atau Rasulullah telah terpotong perjalananku, maka bawalah saya atau boncenglah saya dengan kendaraanmu atau angkutlah saya, ikutkan saya dengan kendaraanmu atau hewan tungganganmu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata secara jujur tentunya dengan apa yang ada pada beliau, la ajib. Saya tidak mendapatkan dan tidak memiliki hal tersebut. Artinya saya tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membawamu. Saya tidak mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan tunggangan kepadamu. Kalau di sisi saya, walakin akan tetapi datangilah si fulan, mudah-mudahan la'allahu yahmilak, mudah-mudahan dia yang dapat membawamu, menumpangimu dan memberikan tunggangan kepadamu. Fa'atahu fahamilahu, maka orang ini pun mendatangi si A yang diberikan petunjuk, yang diarahkan dia kepada si tersebut, maka orang ini pun memberikan tumpangan, memberikan boncengan atau memberikan kesempatan untuk membawanya. Fa'atan Nabi, maka orang ini pun mendatangi Nabi, fa'akhbarahu, dan orang ini pun mengkhabarkannya, faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan semisal pahala orang yang melakukan perbuatan baik dikarenakan petunjuknya. Tentunya sebagaimana dalam bab menunjukkan kepada kebaikan atau apa yang baik atau perbuatan baik, kita dibimbing, dihasung untuk selalu melakukan kebaikan. Kita selalu dibimbing untuk selalu melakukan perbuatan baik. Demikian kita juga dihasung untuk mengarahkan manusia, menunjukkan manusia kepada apa yang lebih baik dalam urusannya, secara khusus agamanya dan dunianya tentunya. Karena itu, dalam memberikan petunjuk kepada kebaikan, kita tidak boleh bakhil, kita tidak boleh pelit, bahkan kita ketika tidak mampu untuk melakukan kebaikan, maka kita bisa mengarahkan mereka kepada apa yang mereka bisa lakukan dari kebaikan. Sehingga tentunya dia yang mendengarkan arahan kita bisa melakukan apa yang ditunjukkan tersebut. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, betapa banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Betapa banyaknya jalan untuk kita bisa meraih kemenangan dan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala. Sekadar kita menunjukkan seorang kepada kebaikan, kita pun mendapatkan pahala. Demikian terlebih lagi kalau kita juga bisa melakukan hal tersebut. Maka lapangkanlah diri kita dalam menunjukkan kebaikan terhadap diri kita dan saudara-saudara kita yang lainnya. Apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan dari mengarahkan manusia kepada kebaikan, kita lakukan. Akan jangan sampai kita menutup-nutupi, kita menghalangi diri kita kebaikan dan dari manusia untuk melakukan kebaikan. Atau dan terhadap manusia untuk melakukan kebaikan. Tetapi kita saling tunjuk menunjuk atau saling menunjukkan kepada kebaikan, mengarahkan kepada kebaikan. Ketika kita tidak mampu untuk melakukannya dan terlebih lagi tentunya kita terhalangi untuk melakukannya karena adanya halangan. Kebaikan yang inginkan sini dengan lafaz nakirah yang sifatnya bentuknya umum, reksinya berbentuk umum. Apa saja dari kebaikan? Apa saja dari kebaikan yang kita arahkan manusia untuk mereka melakukannya, kemudian mereka melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala darinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Nabi Muhammad SAW di sini, beliau tidak memiliki dari tunggangan ataupun apa yang bisa menumpangi saudaranya tersebut, sahabatnya tersebut, tetapi beliau mengarahkan, menunjukkan kepada yang bisa. Betapa mulianya beliau, sehingga beliau tidak menutup dan tidak memotong kebaikan, tetapi bahkan mengarahkan kepada siapa yang bisa melakukan kebaikan tersebut. Demikian beliau bermurah hati untuk menunjukkan kepada si A, kepada si B. Dan ini adalah sikap-sikap yang utama, sikap-sikap yang mulia, yang tentunya sangat pantas seorang muslim berakhlak, bersifat seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kita menjadi orang yang selalu berberat hati. Janganlah kita menjadi orang yang selalu urusannya baik dengan dirinya sendiri atau dengan saudaranya. Tetapi hendaknya kita selalu berlapang-lapang dan selalu melapangkan, selalu memudahkan, yassiru, selalu memudahkan urusan manusia, tidak menyulitkan urusan manusia, terlebih lagi ketika kita mampu untuk membantunya. Dan kalaupun kita tidak mampu untuk membantunya karena kita memang tidak memiliki hal tersebut atau tidak memiliki kemampuan tersebut, kita arahkan kepada siapa yang membantunya sehingga dia mendapatkan solusi atau jalan keluar ataupun keringanan dan kemudahan dalam urusannya. Subhanallah, betapa baiknya bimbingan yang kita dapatkan dari riwayat ini. Karena sekali lagi kita sangat berhajat dengan bimbingan-bimbingan yang seperti ini. Tentunya terlebih lagi ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, babul afi wa safhi 'anil nas. Bab memberikan pemaafan, memberikan kelapangan bagi manusia. Diberikan kelapangan afan kepada manusia. Qala rahimahullah an Anas, anna yahudiyya atat nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisyatin masmumatin fa'akala minha faji'a biha fa'kila ala naktuluha Qala la. Ala naqtuluha? Faqala la. Qala fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu wa ala alihi wa sallam. Dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa dulu seorang wanita Yahudia mendatangi Nabi dengan membawakan daging yang telah diracuni. Daging yang telah diracuni. Daging kambing yang telah diracuni. Ternyata fa'akala minha, Nabi pun memakan daging tersebut. Dan kemudian karena daging itu telah diracuni, Nabi pun teracuni. Maka melihat keadaan demikian, tentunya para sahabat mencari wanita Yahudi ini dan menangkapnya dan mendatangkannya. Faji'a biha, didatangkan wanita Yahudi yang telah meracuni Nabi tersebut dengan daging yang diberikan kepada Nabi olehnya. Fakila, maka dikatakan, yaitu oleh para sahabat, ala naqtuluha, tidakkah kita bunuh saja wanita ini karena dia telah berniat membunuhmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, la, jangan dibunuh. Qala famaziltu, maka kata Anas, setelah itu selalu saja aku mengetahui di langit-langit mulut dan tenggorokan Rasulullah bekas racun tersebut. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya sesuai dengan bab bagaimana Rasulullah SAW memberikan pemaafan, pelapangan kepada manusia. Yang jelas dan notabene orang ini ingin membunuh Rasulullah SAW, tetapi kemudian Allah selamatkan nabinya dan rasulnya tersebut sallallahu alaihi wasallam. Beliau memaafkan, beliau memberikan pelapangan dalam keadaan beliau mampu untuk membalas, dalam keadaan beliau mampu untuk melakukan qisas, tetapi beliau memberikan pemaafan. Tentunya tidak lain hal ini merupakan petunjuk dan bimbingan kepada kita dari akhlak yang utama, akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah yang pantas untuk kita tiru dan pantas untuk kita contohi, pantas untuk kita ikuti, yaitu sifat memaafkan, memberikan kelapangan dalam keadaan kita mampu untuk yantakimuh, untuk memberikan sanksi dan membalasnya, tetapi kita memberikan pemaafan. Tentunya dari sifat yang utama dan mulia ini banyak sekali pelajaran, banyak sekali kebaikan yang diambil. Di antaranya, orang yang telah melakukan perbuatan salah itu tentunya akan segera bertobat dan tentunya akan segera menyadari perbuatannya, betapa baiknya orang yang dia peradabkan kepadanya kejelekan ternyata dibalas dengan kebaikan, diberikan pemaafan. Dan itulah yang seharusnya bagi kita semuanya. Ketika kita bisa memberikan pemaafan, maka itulah yang utama. Itulah yang utama. Itulah yang terbaik bagi kita. Kalaupun tentunya ketika dia memberikan apa yang jelek, apa yang bahkan bisa mengancam jiwa kita, bisa mengancam hilangnya jiwa kita dan seterusnya, syariat Islam dibenarkan untuk menuntut qisas, untuk menuntut adanya pembalasan yang setimpal, iqab yang setimpal, sanksi yang setimpal melalui tentunya pengadilan atau di hadapan qadi atau di mahkamah. Namun ketika kita memberikan pemaafan, itu yang utama, itu yang utama. Dan tentunya sifat ini amat jarang dimiliki oleh manusia. Sifat ini amat jarang dipraktekkan, diamalkan oleh manusia. Banyak di antara mereka yang tidak bisa memaafkan, banyak di antara mereka yang tidak bisa melapangkan. Berbeda dengan Rasulullah SAW, Nabi Rahmah, Nabi Ummah, dan ini menunjukkan rahmahnya beliau, ini menunjukkan betapa sempurnanya akhlak beliau, betapa mulianya martabat beliau. Beliau memberikan pemaafan kepada bahkan musuhnya, karena ini adalah wanita Yahudi ya, bahkan musuhnya. Kalau musuh saja diberikan pemaafan, tentunya demikian teman, demikian kawan, demikian saudara seiman untuk diberikan pemaafan. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di sini juga kita mendapatkan bimbingan bolehnya menerima pemberian dari siapa yang dikatakan dia adalah ahlul kitab atau bahkan musyrikin. Tentunya selama hadiah itu adalah hadiah yang pantas, atau hadiah yang layak, atau hadiah yang tidak membawa kepada kemudaratan kepada agama kita, kehormatan kita. Karena menerima hadiah perkara yang dibolehkan, sebagaimana riwayat ini dihadiahkan daging kambing tetapi diracuni oleh wanita Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bolehnya menerima hadiah. Tetapi kembali kita katakan tadi, kalau memudorotkan agama dan kehormatan kita, atau bahkan memberikan kemudorotan secara umum, maka tentunya tidak semua hadiah kita menerimanya, karena memudorotkan, mengedepankan, menjaga kemudorotan itu lebih diutamakan dari sekedar mengambil maslahat. Sehingga ketika kita diberikan hadiah, kita menerimanya kalau tidak ada di sana hal-hal yang memudorotkan dan menodai agama dan kehormatan kita. Kalaupun itu dari musuh kita sekalipun, misalnya, bahkan dari orang kafir sekalipun, Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Di sini menunjukkan pembolehannya karena beliau sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Sekali lagi kita katakan, selama tidak membawa kemudaratan terhadap agama kita dan kehormatan kita. Karena kalau sudah membawa kepada kemudaratan agama, kehormatan kita, maka kita pun tidak diizinkan untuk menerima hadiah tersebut. Misal ada orang yang memberi hadiah dalam rangka hari raya mereka, hari raya musyrikin atau hari raya agama di luar Islam, memberikan hadiah makanan ataupun mungkin bahkan pakaian ataupun mungkin bahkan uang atau dan yang lainnya kepada kita, ya tentunya ini memudaratkan agama kita, memudaratkan kehormatan kita, maka tidak pantas untuk kita terima. Karena apa yang datang dari hadiah atau pemberiannya ada maksud, ada keinginan untuk mengagungkan, memuliakan, agar kita ridha menerima, dan paling tidak tidak membicarakan apa yang datang daripada kesyirikan dan kekufuran mereka, kerusakan, kekufuran mereka. Ini tentunya adalah hal yang terlarang, karena kita hanya mengakui, kita hanya mengakui hanya ada satu agama yang benar dan diridhoi oleh Allah, sementara agama selainnya tidak diakui dan tidak diridhoi oleh Allah. Agama tersebut tentunya adalah agama Islam, adina inda zahir Islam. Kemudian dalam riwayat, karena daging ini beracun, maka memberikan bekas di langit-langit mulut Rasulullah, di ujung tenggorokan Rasulullah. Ini terlihat ketika beliau senyum atau tertawa. Dan Anas merupakan salah satu seorang pembantu Rasulullah yang melayani Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah selama beliau di Madinah, sehingga beliau adalah orang yang, kalau boleh dikatakan, orang yang dekat dengan Rasulullah dan melihat bagaimana tindak tanduk dan bagaimana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk beliau memperhatikan saat tersenyumnya beliau ada perubahan warna karena racun di daerah tenggorokan atau di daerah ujung langit ujung tenggorokan atau daerah langit-langit mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dikarenakan racun yang bermudarat tersebut. Racun yang bermudarat tersebut. Inilah yang kita dapatkan dari keterangan-keterangan di sini, tentunya dari hadyun Nabi, dari bimbingan Nabi, yang kalau seandainya ini dipaparkan dengan panjang lebar dari setiap riwayat, maka tentunya kita akan mendapatkan keterangan yang sangat panjang dan lebar, sebagaimana tentunya para ulama telah memberikan keterangan-keterangan tersebut dalam kitabnya, dalam syarah hadis syuruhat, yang tidak sedikit keterangan yang ada, namun hanya dan tentunya terbatasnya kemampuan kita. Kita hanya sekedar bisa mengambil keterangan-keterangan yang ringkas, mudah-mudahan memberikan manfaat, mudah-mudahan memberikan kebaikan. Pada akhirnya kita cukupkan pengajian kita di hari ini, karena telah juga masuk waktu duhur. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya, terutama berkaitan dengan muamalah bersama muslim, bersama manusia, atau bahkan berkaitan dengan musuh-musuh kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, dengan afwan terbimbing. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani kepada kita semua dan memberikan penambahan iman kepada kita semua, iman dan takwa, juga memberikan kepada kita semua umur yang berbarokah atau dibarokai di sisinya, usia yang mendapatkan petunjuk dengan kebaikan dan waktu-waktunya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang beristiqomah di atas agamanya sampai kita dipertemukan olehnya subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dia subhanahu wa ta'ala berkenan memaafkan segala dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pula memberikan pengampunan dan memaafkan dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuknya, hidayahnya, taufiknya, dan memberikan bimbingannya, perbaikan kepada pemerintah kita dan pemerintah muslimin secara umum, memberikan kekuatan kepada pemerintah kita dan pemerintah kaum muslimin secara umum untuk berjalan di atas hidayah Allah, menegakkan agama Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada pemerintah kita dan pemerintah kaum muslimin secara umum berjalan di atas apa yang lebih baik dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kelapangan kepada mereka dengan apa yang lebih baik mereka berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk kepada rakyatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang berjalan dan selalu berjalan beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita ini, negeri yang kita cintai ini, dari salah satu negeri kaum muslimin dan negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, dijaga dari segala macam bentuk kejelekan yang bisa saja terjadi, yang tampak ataupun tidak tampak. Allah jauhkan dari segala macam kejelekan, Allah jaga dari segala macam kejelekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini, yaitu wabah pandemi corona ini dan wabah-wabah yang lainnya yang Allah turunkan sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk pelajaran kepada manusia, kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya dan menggantinya dengan apa yang lebih baik dan mendatangkan dengan apa yang lebih lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menyegerakan mengangkat musibah ini kepada negeri-negeri kaum muslimin, kepada negeri yang kita cintai ini, dijauhkan dari segala macam bentuk kejelekan, dijauhkan dari segala macam bentuk kerusakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dari saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah tersebut kebaikan dan keutamaan di sisinya, dibalas dengan surganya Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh hamba-hamba Allah berjalan di atas hidayah Allah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mendengarkannya dan mengabulkannya. Innahu waliyuna wal qadir alaina, innahu sami' mujib da'wat wal qadi li hajatina. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Mujib da'wat wal qadi li hajatina. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Tuh.